Lesti. Waalaikumsalam. Umi. Tadi Kak Ros tunggu bila Lesti nak habis ni. Okey. Saya mau ngomong bahasa Sunda tapi enggak bisa. Ni gimana? Sedih sekali. Lesti buka mulut aja tadi, hai manusia, hormati ibumu. Terus saya terus jadi macam ada guruh, ada hujan lebat terus di sini. Teringat kepada ibu saya yang berada di Singapura, yang selalu mendoakan saya. Okay. I just want to say thank you to my mother, Hajah Rukiah. Semoga dalam keadaan sihat selalu, dimurahkan rezeki, dilindungi Allah. Amin. Ya Allah. Kemarin tu masa ada yang menyanyikan lagu ibu pun kita terasa kan, kita teringat those days yang kita selalu durhaka dengan ibu kita. Kita tak perasan tu semua. Kita selalu sakitkan hati mak kita. Tak pernah nak dengar cakap dia. We always against whatever she say. Apa yang dia nak untuk kita, pada kita tu tak bagus. But sekarang kita dah lebih dewasa. Fikiran kita dah terbuka. Kita lebih dewasa. Kita memikirkan yang benda yang positif. Apa yang ibu nasihatkan dari dulu sememangnya baik untuk kami, untuk anak-anak ni. Okay, we talk about your performance. Kalau nak nangis ni sampai besok pun tak stop. Berikan tepukan yang gemuruh untuk Lesti. Ya, asyik. Lesti dah berjaya membuat kami komentator, penonton yang berada di sini dan juga penonton di Asia sampai mengeluarkan air mata. You know how strong is that? It's very, very strong. The first sentence, hai manusia, hormati ibumu. It's memukau sampai the feeling tu. You are so good, Lesti. You are very, very good. Terima kasih. It's not about, bukan hanya kerana lagu itu tentang ibu kerana pembawakan lagumu itu yang menyerap ke dalam sanubari Kak Ros. Anyway, kecil-kecil cabai rawit, Lesti, you are great. Thank you so much. Kecil-kecil cabai Jawa, Lesti kecil tapi pasti juara. Amin. Insyaallah. Amin. Insyaallah. Thank you, Lesti. I love it. I love you. Terima kasih.